السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد قال نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. جماعة sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bertahmid, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk kita semua, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua, untuk dapat berjumpa di acara kajian parenting kita di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, baginda kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan juga bagi istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga kelak di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini saya diminta untuk memberikan sebuah kajian yang bertajuk kajian parenting, yaitu kajian pengasuhan anak. Ya, sebab apabila kita bicara parenting, parenting itu maknanya adalah ilmu tentang pengasuhan anak. Ya, jadi meskipun kata parenting ini dia berasal dari kata parent, ya, artinya orang tua, lalu kemudian diberi imbuhan ing, ya, yang merupakan gerund sebenarnya. Ya, jadi parenting ini adalah kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bisa melakukan pola asuh yang benar bagi anak kita. Dan pola asuh atau ilmu parenting ini sebenarnya banyak. Ya, bahkan di dunia barat pun juga ilmu parenting ini sangat berkembang. Akan tetapi, ya, agama kita adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama kita. Apabila di dalam masalah istinja, di dalam masalah kita buang air, ya, lalu kemudian juga di dalam masalah kita makan, minum, ya, itu sudah diajarkan, maka tentunya di dalam masalah pendidikan, ya, apalagi pendidikan anak, maka tentu ajaran Islam, agama kita sudah mengajarkannya. Ya, dan ini adalah suatu ilmu, ya, yang sangat penting sekali, yang setidaknya harus diketahui, harus dipahami, harus dipelajari oleh setiap muslim. Ya. Apalagi muslim yang dia sudah menginjak usia balig dan dia sudah waktunya untuk menikah. Maka dia harus sudah mulai mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah pendidikan, khususnya pendidikan anak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan, ya, itu kebanyakan dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, khususnya yang masih muda, itu jika ada kajian-kajian yang membahas tentang masalah fikih pernikahan misalnya, ya, itu masya Allah yang hadir itu juga banyak yang masih belum nikah, padahal itu membahas tentang masalah pernikahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, dan ini adalah suatu hal yang patut kita apresiasi, dan ini menunjukkan bahwasanya Banyak dari saudara-saudara kita sudah menyadari dan memahami bahwa al-ilmu qoblal qawli wal amal. Hendaknya kita berilmu dulu sebelum kita berbuat dan berkata. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita menyampaikan sesuatu, maka kita harus sudah memiliki ilmunya. Nah, tapi ironinya dan sayangnya adalah, ya, banyak dari saudara-saudara kita yang mana mereka bersemangat untuk menikah, sampai daurah pernikahan 3 hari di puncak diikuti. Tapi ketika mereka sudah menikah, itu ya ternyata animo ataupun semangat atau antusiasme untuk mempelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak itu ternyata tidak semangat ketika mereka masih jomblo pada saat mempelajari ilmu pernikahan. Ilmu atau fikih-fikih tentang masalah pernikahan. Padahal ya urusan pendidikan anak ini adalah urusan yang sangat besar karena anak itu adalah amanat bagi kedua orang tuanya. Ya. Dan sebagaimana tadi di mukaddimah ya, di situ ya apa namanya? Dibacakan tadi surat At-Tahrim ayat 6 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya. Yang mana Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ay ya ayyuhalladzina shadaqallaha subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam." Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah wahai orang-orang yang membenarkan, yang tasdiq, yang dia membenarkan dengan hati dan perbuatannya, membenarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Ya, perintahnya adalah untuk diri kita sendiri dulu, baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian keluarga kalian. Kata Al-Imam At-Tabari, ay alimu ba'dakum ba'dan ma taquna bihi man tu'allimunahu an-nar wa tadfa'unaha anhu idza 'amila bihi min ta'atillah wa amalu bi ta'atillah ta'ala. Yaitu ajarkanlah ya satu dengan yang lainnya di antara kalian, ya, yaitu agar kalian mengetahui tentang neraka dan kalian bisa menjauhinya, bisa mencegah diri kalian darinya, bisa menjaga diri kalian darinya, yaitu dengan cara mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah dan mengamalkan ya agar kita menaati Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan wa ahlikum nar, dan ya keluarga kalian dari neraka, yaitu wa allimu ahlikum minal amali bi ta'atillahi ma yaquna bihi anfusahum minan nar, yaitu ajarkan keluarga kalian ya untuk beramal menaati Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan amalan itu dapat menjaga, dapat mencegah anak kita ya diri mereka, yaitu keluarga kita dari neraka. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu seringkali di dalam Al-Qur'an kita dapati perintah-perintah itu adalah ditujukan kebanyakan untuk diri kita sendiri. Ya. Namun di dalam Al-Qur'anul Karim, selain perintah itu ditujukan kepada diri kita sendiri, maka yang juga tidak kalah pentingnya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah perintah untuk menjaga keluarga kita, yang mana yang lebih utama adalah akrab fa akrab. Ya. Yaitu mengawali dari yang paling dekat. Jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya ya al-muslimu da'iyatun ilallahi ta'ala. Setiap muslim itu adalah dai. Ya, adalah seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyakun aulan nas bidakwatihi auladahu wa ahlahu, ya, maka hendaknya manusia yang pertama kali dia ajak, manusia yang pertama kali dia dakwai, manusia yang pertama kali dia ajari, itu adalah anak-anaknya dan keluarganya atau istrinya. Ya, karena Allah Ta'ala ketika Allah itu memberikan tugas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah memberikan misi, ya, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan misinya kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah, maka kata Allah apa di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan peringatkanlah ashirataka, keluargamu al-aqrabin, yang paling dekat. Jadi hendaknya kalian peringatkan yang pertama kali adalah keluarga yang paling dekat. Kenapa? Li'annahum awlan nas bi khairihi wa rahmatihi wa birrihi. Karena mereka adalah manusia yang lebih utama untuk mendapatkan kebaikan dari kita, untuk mendapatkan kasih sayang dari kita, dan lebih utama untuk mendapatkan ya birri, yaitu apa namanya, kebajikan dari kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita, yaitu tentang masalah bagaimana kita menanggulangi ya dan kita mengidentifikasi LGBT, ya, yaitu perilaku lesbian, gay, bisex, dan transgender, ya, pada anak-anak kita, ya, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip pendidikan anak. Kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip di dalam tarbiyatul aulad, di dalam pendidikan anak, ya. Karena apabila kita mengetahui dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, maka insya Allah Ta'ala ini merupakan sebab solehnya anak-anak kita. Kita akan mendapati anak keturunan yang soleh apabila kita berusaha untuk memenuhi sebab-sebabnya, cara-caranya. Nah, dan di antara cara-cara ini, ya, itu ada prinsip-prinsip, ada kaid-kaid yang mana ini harus kita pahami bersama. Nah, di antara prinsip di dalam pendidikan anak yang harus kita pahami adalah, pertama, semua anak itu semuanya dilahirkan di atas fitrah. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua anak yang dilahirkan, mereka semua dilahirkan di atas fitrah, ya. Akan tetapi orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi atau Najus atau Nasrani atau Majusi, ya. Artinya yang memalingkan anak itu dari fitrahnya adalah, disebutkan oleh Nabi adalah siapa? Adalah kedua orang tuanya. Ya. Lalu kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga menjelaskan bahwasanya, ya. Ya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif dan lurus. Ya. Fajtalathu syaitan. Akan tetapi syaitan datang kemudian memalingkan fitrah-fitrah daripada anak-anak kita. Jadi anak kita itu berpaling dari fitrahnya itu lantaran kedua orang tuanya dari pola asuh yang keliru, dan juga lantaran dari ya godaan atau gangguan daripada syaitan. Dan yang dimaksud dengan fitrah itu apa, jemaah sekalian? Fitrah itu memang menurut para ulama maknanya adalah Islam. Jadi semua anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kecil yang belum balig kemudian mereka wafat, maka mereka semua adalah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dalam keadaan fitrah. Meskipun mereka lahir dari anak-anaknya orang musyrikin, meskipun mereka lahir dari anak-anaknya orang-orang kafir, meskipun mereka lahir dari anak-anaknya orang ateis, Tapi ketika mereka wafat sebelum baliknya, ya, maka mereka wafat dalam keadaan fitrah, dan mereka, ya, wafatnya dalam keadaan, ya, Islam, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak dalil-dalilnya, banyak hadis-hadisnya yang menunjukkan seperti ini. Dan jamaah sekalian, yang dimaksud dengan fitrah itu di antara maknanya adalah apa? Fitrah itu adalah suatu perangai atau tabiat dasar. Ya. Yang mana perangai atau tabiat dasar ini itu memiliki potensi kepada kebaikan. Artinya semua fitrah itu, ya, berpotensi mengajak kepada kebaikan. Tidak ada fitrah yang rusak, tidak ada fitrah yang mengajak kepada kejelekan. Artinya semua fitrah itu berada di atas kebaikan. Makanya oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang harus dipahami, anak-anak kita yang masih, ya, masih kecil, yang masih belum balik, maka sejatinya mereka semua itu adalah anak-anak yang baik semuanya. Mereka itu semua adalah anak-anak yang istimewa, yang spesial. Jadi tidak ada sebenarnya sebutan anak-anak yang nakal, anak-anak yang kurang ajar. Ini adalah sebuah label yang sebenarnya label yang gak benar. Apabila kita melabeli anak-anak kecil, yang mana mereka ini masih belum mendapatkan beban syariat, mereka belum diperintahkan untuk ibadah. Ketika mereka melakukan kesalahan atau maksiat, yang apabila dilakukan orang dewasa dosa, mereka tidak, ya, mereka belum mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya anak-anak kecil, anak-anak yang masih dalam usia tufula, ya, apa namanya, nanti akan sedikit apa namanya saya jelaskan nanti, anak-anak usia dini, mereka itu semuanya adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang berada di atas fitrahnya. Kalau seandainya ada anak yang nakal, anak yang sudah mulai belajar berbohong, ya, maka ini berarti sudah mulai, ya, salah atau keliru apanya, pola asuh dari orang tuanya, ya. Jadi sudah mulai ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak ini mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak fitrahnya, seperti berbohong. Karena setiap anak itu dia secara fitrah tidak mungkin akan melakukan perbuatan bohong. Dia akan belajar berbohong, ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lagi sedikit. Lalu kemudian jelas sekalian, kita harus memahami hikmah di dalam mendidik anak. Prinsip kita yang kedua, ya, yaitu hikmah di dalam mendidik anak. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hah? Apakah hikmah itu jamaah sekalian? Ya, mungkin apa nanti ada mungkin dari bapak-bapak yang sudah pernah tahu apa yang dimaksud dengan hikmah. Soalnya kalau misalnya kajian cuma satu arah biasanya ngantuk. Jadi kayaknya apa namanya perlu ada ini, ada sedikit apa nanti diskusi. Ya, mungkin ada di antara antum atau bapak-bapak ini yang tahu apa itu hikmah. Karena kita bicara tentang hikmah di dalam pendidikan anak. Ya. Apa itu Pak hikmah, Pak? Hikmah itu, ya, kita apa namanya nyantai aja, jadi enggak perlu dibuat kayak formil, ya. Kalau misalnya juga apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas juga bisa langsung diinikan, langsung di ya sampaikan. Ya, Pak. Apa hikmah? Faedah. Ya? Faedah. Faedah. Hikmah. Pelajaran. Mungkin ada lagi? Pelajaran. Pelajaran itu ibrah. Faedah bahasa Arab juga. Bahwa itu kan jamak daripada faedah. Apa yang maksudnya hikmah? Ferdian mungkin tahu. Hikmah itu adalah wadu'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah, ya, fi'lu syai', ya, ma yang bagi, melakukan sesuatu yang sudah tepat, ya, ala wajhil ladzi yang bagi, dengan cara yang tepat, fi waqtil ladzi yang bagi, di waktu yang tepat. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Jadi kita melakukan sesuatu yang pas, ya, yang tepat, dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Itu yang disebut dengan hikmah. Artinya jamaah sekalian, contohnya misalnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, beliau menerangkan, apabila seseorang itu menyampaikan sesuatu, ya, itu di waktu yang tidak tepat, ya, maka ini tidaklah hikmah. Contohnya misalnya, ya, misalnya contohnya kita mengajari anak-anak atau kita membaca cerita kisah buat anak-anak di waktu anak-anak seharusnya istirahat atau apa namanya tidur. Itu ini adalah bukan suatu hal yang hikmah. Karena apa yang kita sampaikan itu akan kurang bermanfaat karena mereka akan ngantuk di situ. Ataupun juga dengan cara yang tidak pas kita menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kita sampaikan dengan cara yang enggak pas, dengan cara marah-marah, dengan cara teriak-teriak, ataupun dengan cara yang kurang baik, ya. Maka ini juga akan menjadi suatu hal yang tidak hikmah. Makanya kita harus memahami hikmah di dalam mendidik anak kita. Artinya kita harus tahu tahapan-tahapan perkembangan anak kita. Kita harus tahu, ya, kapan kita boleh marah sama anak kita atau enggak, kapan kita memerintahkan anak kita untuk sholat dan seterusnya. Ini harus kita ketahui. Makanya di sini para ulama, ya, ahli tarbiyah, ahli pendidikan anak, itu mereka membagi fase-fase pendidikan anak. Nah, ini yang harus kita pahami. Mereka itu berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahihul Jami'. Hadisnya insyaallah kita semua sudah tahu, sudah pernah dengar. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marru auladakum wa fi lafdin abna'akum." Perintahkanlah anak kalian itu apa? Bis shalah atau as-shalah. Perintahkanlah anak kalian salat wa hum abna' sabah. Ketika mereka berusia berapa? 7 tahun. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' ashar. Pukullah mereka ketika mereka berusia berapa? 10 tahun. Maksudnya dipukul ketika mereka enggak melakukan salat. Nah, yang terakhir ini penting. Ini adalah salah satu, ya, metode kita di dalam menanggulangi LGBT anak. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka, ya, dan pisahkanlah mereka dari tempat-tempat tidur mereka ketika usia berapa? 10 tahun. Ya. Di sini para ulama membagi jamaah sekalian. Pertama, Nabi memerintahkan untuk sholat di usia berapa? Usia 7 tahun. Artinya, usia 0 sampai usia 7 itu disebut oleh para ulama adalah usia at-tufuliyah, usia kanak-kanak. Usia kanak-kanak ini adalah usia anak-anak sudah diperintahkan belum untuk sholat? Hah? Belum diperintahkan untuk sholat. Berarti boleh enggak kalau anak-anak ini dipaksa untuk sholat? Boleh enggak? Hah? Boleh tidak anak-anak ketika usia 5, 6, 4 boleh enggak dipaksa sholat? Enggak boleh dipaksa sholat. Boleh enggak anak-anak kecil wanita dipaksa berjilbab? Hah? Dipaksa berhijab? Boleh enggak? Boleh enggak anak-anak kecil tersebut dipaksa untuk beribadah? Tidak boleh. Karena ini usia tufuliyah. Usia mereka. Sekarang jamaah sekalian, ibadah yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Salat. Nabi menyebutkan perintahkan anakmu untuk salat ketika usia 7 tahun. Artinya ibadah-ibadah yang selain salat tentunya lebih utama untuk tidak diperintahkan lagi. Ya. Untuk tidak diperintahkan. Kemudian jamaah sekalian, ya, mohon jangan sampai disalahpahami, ya. Sebab saya waktu beberapa kali menyampaikan kajian parenting itu ada orang tua yang salah paham. Ya, salah paham artinya apa? Artinya seakan-akan kita mengajarkan anak untuk tidak beribadah dari usia dini. Keliru besar, itu adalah kesalahpahaman. Yang harus diperhatikan jamaah sekalian, Usia tufuliyah itu adalah usia anak-anak yang mana mereka ketika di usia ini itu belum memiliki ya apa kemampuan kognitif yang sudah sempurna. Ya. Nanti akan kita jelaskan dulu. Kita masuk dulu ke fase-fase anak. Jadi usia 0 sampai 7 tahun ini adalah usia apa tadi namanya? Tufuliyah, usia kanak-kanak. Dibagi lagi oleh para ulama menjadi dua. Tufuliyah sughra, tufuliyah kubra. Tufuliyah sughra itu adalah dari usia 0 sampai 2 tahun, ketika anak masih disusui oleh ibunya. Itu tufuliyah sughra. Kemudian usia 2 sampai 7 disebut dengan tufuliyah kubra. Ya. Terus kemudian fase kedua adalah fase usia 7 sampai 10. Nabi SAW memerintahkan anak pada usia berapa untuk sholat? 7 tahun. Kemudian kalau gak sholat dihukum pada usia 10 tahun. Artinya 7 sampai 10 adalah usia mereka mulai diperintahkan ya untuk ibadah, untuk sholat khususnya. Ya. Nah, ini adalah usia yang disebut oleh para ulama sebagai usia mumayyiz. Usia apa? Mumayyiz. Dikatakan mumayyiz ya itu dari kata ya mumayyiz itu dari kata ya tamyiz. Kita kan sudah pernah mendengarkan kan? Kata tamyiz. Tumayyaza yumayyizu. Artinya anak ini sudah bisa memilah-milah, kemampuan kognitifnya sudah mulai berkembang. Anak ini sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berdampak baik dan mana yang berdampak buruk, mana yang bermaslahat dan mana yang akan menimbulkan madharat untuk dirinya. Anak sudah mulai bisa memahami hal ini di usia mumayyiz. Kemudian di usia 10 Nabi memerintahkan kalau enggak sholat dipukul. Ya. Itu sampai apa? Sampai usia mereka balig. Sampai usia mereka balig. Ini disebutkan sebagai usia murahik, usia prabalik, usia persiapan mereka balik. Itu kurang lebih sampai usia 14 tahun, kurang lebihnya. Nah, usia balik sampai mereka dewasa, maka mereka sudah menjadi individu yang mukallaf, yang sudah mendapatkan beban syariat. Artinya, mereka sudah menjadi pribadi individu yang bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Tapi selama mereka belum balik, maka mereka menjadi tanggung jawabnya orang tuanya. Ya, mereka menjadi tanggung jawabnya orang tuanya. Sekarang ya, apa namanya, kita coba bahas sedikit ya, tentang masalah fase-fase ini. Kenapa fase ini harus kita ketahui? Karena ini merupakan hikmah di dalam mendidik anak. Fase tufuliyah. Anak masih usia anak-anak, masih usia 0 sampai 7 tahun. Nabi SAW belum memerintahkan mereka untuk sholat. Sekarang coba jamaah sekalian ya, perhatikan anak-anak kita usia ya seperti ini, usia 3, 4, 5, usia kanak-kanak. Mereka ini adalah usia di mana mereka masih belum bisa berkonsentrasi penuh dengan ucapan kita. Gak ada anak ketika usia ini ya kita jelaskan 1 jam mereka bakal mendengarkan, gak mungkin. Paling 5 menit, 10 menit mereka sudah itu lagi. Ya, kemudian mereka usia yang gak bisa diem, ya. Makanya ketika sholat, ini anak-anak ini, anak-anak usia-usia seperti ini, itu kalaupun seandainya ada anak yang anteng diem, itu dia pasti nggak bakal bisa berdiam seperti orang-orang dewasa, seperti anak-anak yang sudah diperintahkan sholat, dia bisa diem. Dia pasti bakal bergerak ke sana kemari, kakinya dimajuin, bahkan maju mundur. Itu ini memang usianya mereka, karena memang secara biologis ya dari perkembangan biologis mereka ya dari perkembangan saraf-saraf mereka memang ini adalah apa ketika mereka masih dalam metode apa dalam fase saraf-saraf mereka masih berkembang sehingga ya anak-anak itu masih belum bisa ya namanya mereka itu diem ajak masih belum bisa kecuali tidur, bahkan tidur pun kadang-kadang suka muter balik. Dan jamaah sekalian, yang seringkali keliru dari orang tua adalah mereka karena gak paham tentang fase usia perkembangan anak, jadi menyamakan usia-usia anak ini ya antara anak tufula dengan mumayyiz, dengan murahik, dengan anak besar itu dianggap sama. Padahal itu gak boleh. Ya, anak-anak usia tufuliyah jamaah sekalian itu adalah pertama, ini anak yang harus kita lebih banyak menanamkan rasa cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Kita kenalkan mereka dengan Tuhan mereka. Ya. Dan anak-anak ini, mereka itu sebenarnya sudah memiliki fitrah. Fitrah sudah ada di dalam diri mereka. Mereka sudah mentauhidkan Allah. Mereka sudah meyakini Allah itu ada. Kita enggak perlu menanamkan. Kita cuma perlu menumbuhkan. Ya, karena sudah ada di dalam diri anak-anak kita ini. Ya. Fitrahnya sudah ada, kita cuma tinggal menumbuhkan. Ya. Dan kita ajarkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan ke anak-anak kita mulai dari semenjak kecil. Nah, ya, kamu punya tangan, ya, tanganmu ini yang menciptakan Allah. Kamu punya mata, matamu ini yang menciptakan Allah. Kamu punya kaki yang menciptakan itu Allah. Kemudian kamu lihat di sana ada matahari, ya, matahari ini itu yang menciptakan Allah. Bumi yang menciptakan Allah, pohon yang menciptakan Allah. Kita ajarkan semua bahwasanya, ya, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah dan semua yang ada yang bisa mereka indra saat itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kemudian kita ajarkan mereka untuk bersyukur. Ketika mereka misalnya minta makan, Abi, aku mau minta es krim misalnya, ya. Nah, sebelum abinya membelikan, anak itu boleh diajarkan untuk apa? Nah, kamu kalau mau minta, coba kamu doa. Doa dulu ke Allah. Belum bisa doa, kita ajarkan bagaimana caranya doa. Nabi SAW ketika ya Abdullah ibnu Mas'ud masih kecil, ya, itu beliau pernah mengangkat beliau kemudian dibonceng di atas kendaraannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ulam, wahai bocah, ya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Di antara nasihat Nabi yang disampaikan kepada beliau apa? Kepada ibnu Mas'ud kecil apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta, minta ke Allah. Jika kamu mau minta pertolongan kepada Allah. Anak kecil ya, jamaah sekalian, kalau dia misalnya butuh sesuatu, dia kan bisa minta ke orang tuanya, bisa minta ke orang yang lebih besar. Tapi Nabi mengajarkan kalau kamu mau minta, minta ke Allah. Kita pun juga harus mengajarkan ke anak kecil, ke anak-anak kita mulai dari semenjak mereka usia dini, apapun yang mereka mau, minta ke Allah. Ajarkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa, kita boleh mentalkin anak kita. Nah, ya. Kamu ikutin Abi. Ya Allah, aku ingin es krim, ya Allah, berikanlah aku es krim. Ya. Kemudian abinya keluar di es krim, sampaikan ke anak. Nah, ini es krim dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nitipin ke Abi. Jadi kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil anak harus sudah diajarkan bersyukur kepada Allah. Luqman itu mengajarkan anaknya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kecil. Anak itu mulai dari usia kuliah ditanamkan agar cinta kepada Allah. Kalau kita jelaskan, kita terangkan, kita ajak mereka untuk bersyukur kepada Allah, ya, mereka akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak misalnya jatuh, sakit, nangis. Kadang-kadang namanya orang tua ya, ya itu malah lakukan hal yang salah. Misalnya ada anak jatuh kena kursi. Waduh nak, udah ya sabar ya nak, ini kursinya ini memang salah ini. Kursinya dipukul. Ini ngajarinnya enggak benar. Ya, seharusnya apa? Seharusnya ketika anak itu jatuh nangis, ya, kita dekati anak kita, kita ambil, kita peluk, kita bilang, nak yang sabar ya, insya Allah sakitnya akan hilang. Ketika sakitnya sudah hilang, kita ajak diskusi anak. Nak, kamu tadi jatuh yang sakit mana? Ini bi yang sakit bi, kena kaki bi. Oh kena kaki ya, iya. Nah, sekarang masih sakit nggak? Enggak bi. Kamu harus bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya sudah hilang. Coba kamu kalau misalnya nggak punya kaki atau kakimu sakit terus, kamu nggak bisa jalan. Sekarang ya sakitnya sudah hilang. Yang menghilangkan sakit kakimu adalah Allah. Jadi kamu nak harus apa? Harus bersyukur kepada Allah. Anak dari kecil harus diajarkan bolak-balik untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian kita kenalkan anak dari semenjak dini, mereka itu mengenal dan mencintai Al-Qur'an. Mereka tahu Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah, harus kita ajarkan. Mereka juga harus kita kenalkan dengan nabinya, ya. Bahwasanya ya orang yang harus kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas sekalian, ini adalah fase yang disebutkan oleh para ulama adalah fase apa? Fase penumbuhan mahabbatullah. Agar anak itu cinta kepada Allah. Ya. Baru kemudian masuk ke fase mumayyiz. Anak sudah diperintahkan untuk sholat. Usia 7 tahun ini kemampuan kognitif anak sudah mulai berkembang. Dia sudah bisa memahami perintah dengan lebih sempurna. Ya, orang tuanya ngomong dia sudah lebih bisa memahami. Tapi usia tufula itu enggak. Ya. Jadi mereka itu lebih banyak melihat dan mencontoh. Makanya fase-fase tufulia ini orang tua, kedua orang tua khususnya harus hadir dan harus memberikan contoh yang baik. Karena ini fase mereka itu mengkopi dan mencontoh orang tuanya. Anak-anak kecil tufulia enggak perlu diperintahkan untuk nak kamu pakai jilbab karena belum ada perintah untuk mereka pakai jilbab. Tapi ketika mereka melihat uminya pakai hijab yang besar, pakai niqab, dikasih uminya pakaian yang biasa, umi aku enggak mau umi, aku pengen bajunya seperti umi. Anak akan meniru, akan mencontoh orang tuanya. Mereka akan melihat dari sisi apa? Dari sisi kudwah di situ. Dari sisi pencontohan. Ya jamaah sekalian. Lalu kemudian ya ketika usia mumayyiz, ini usia anak sudah mulai dikenalkan ibadah, diajarkan sholat, diperintahkan sholat. Anak ini sudah mulai bisa memahami instruksi-instruksi orang tuanya dengan lebih detail. Nah, ya sholat. Kalau sholatnya Nabi pertama dari takbiratul ihram, kemudian bacaannya seperti ini, diajarkan terus, ya. Dan mereka sudah bisa, dan mereka juga yang laki-lakinya sudah bisa kita ajak ke masjid, ya. Untuk melakukan sholat berjamaah. Dan ini adalah usia anak itu lebih banyak diberi motivasi, roja, harapan-harapan, motivasi-motivasi. Roja ya, bukan nama stasiun apa nama radio, bukan. Tapi roja dari bahasa Arab. Roja artinya harapan. Kita beri mereka motivasi. Kak, nak, kamu kalau sholat, Allah akan balas kamu dengan pahala. Pahala Allah itu adalah luar biasa nak. Allah akan membalas kamu dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah itu betapa indahnya. Kita jelaskan kepada anak kita hal-hal yang lebih banyak bermuatan positif di usia ini agar mereka termotivasi. Tapi ketika udah usia murahik, usia 10 tahun, makanya Nabi memerintahkan kalau mereka gak sholat, wadribuhu, pukullah mereka. Pukulan dengan pukulan takdib, pukulan-pukulan yang mendidik, bukan pukulan ta'dzib, menyiksa. Ya, bukan pukulan karena kita emosi marah enggak. Tapi dalam rangka untuk mendidik mereka. Di usia inilah anak-anak sudah mulai ditakut-takutin untuk menumbuhkan rasa khauf. Anak itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau enggak sholat, nah, Allah akan murka sama kamu, dan kalau Allah sudah murka sama kamu, ya Allah. Ngeri. Kita bangkitkan ketakutan. Nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengerikan. Kita sebutkan tentang ya jelasan mengenai bagaimana siksa Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, kemudian juga siksa Allah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram. Itu kita jelaskan kepada mereka. Ini adalah fase persiapan mereka untuk menjadi seorang mukallaf, seorang baligh, seorang dewasa. Jadi mereka harus sudah mulai memiliki ketakutan. Dan diantara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pilar ibadahnya Ahlu Sunnah tidak boleh lepas dari tiga hal: al-mahabba, ar-raja, wal-khauf. Cinta kepada Allah, mengharap balasan dari Allah, dan takut atas siksa Allah. Ini adalah pilar ibadahnya Ahlu Sunnah. Dan bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mahabba saja, dengan cinta tok, tidak disertai dengan khauf dan roja, tidak disertai dengan takut dan harapan, maka dia itu seperti zindiq. Orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Ya, kita bisa perhatikan orang-orang zindiq itu ada yang mana mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut akan nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Kalau aku beribadah kepadamu karena aku menginginkan surgamu, haramkan surgamu untukmu. Ini adalah orang-orang zindiq yang seperti ini. Dan ini menyelisih ya ayat-ayat Al-Quran dan juga menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, jadi lantaran cuma cinta tok kepada Allah. Jadi ini adalah satu hal yang enggak benar. Lalu kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, dengan harapan-harapan saja, tanpa diiringi khauf dan tanpa diiringi mahabbah, maka dia akan menjadi seperti murji'ah, salah satu kelompok atau sekte sesat di dalam Islam, yang mana mereka mengeluarkan amalan dari definisi keimanan, sehingga menurut mereka imannya malaikat, imannya nabi, imannya rasul, imannya para pelacur adalah sama. Menurut mereka iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, ini adalah orang-orang murji'ah sekte sesat. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan khauf saja, takut saja, maka dia seperti haruri, seperti khawarij, ya, saking takutnya kepada Allah, maka mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Padahal orang yang melakukan kemaksiatan enggak kafir. Karena takut kepada Allah mereka kafirkan. Ya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menyimpang atau sesat. Nah, ini merupakan fase-fase yang disebutkan oleh para ulama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu kita harus paham tentang fase-fase anak kita. Di usia berapa anak kita saat ini? Kemudian pendekatan kita pastinya akan berbeda. Ya, di usia tufuliyah, di usia mumayyiz, dan di usia murahik itu pasti berbeda. Dan ketika anak sudah balig, maka dia sudah menanggung dosanya sendiri. Dia sudah menjadi seorang person yang dewasa. Dan sejatinya anak yang sudah balig itu sebenarnya sudah tidak wajib lagi dinafkahi oleh bapaknya, kecuali anak perempuan. Anak laki-laki sudah tidak wajib lagi bapaknya itu menafkahi anak laki-laki yang sudah balig. Kalau kita perhatikan dulu di sirahnya para sahabat, para salaf, anak-anak ketika sudah usia 14-15 mereka itu sudah diberi modal oleh bapaknya. Untuk apa? Untuk mereka berusaha, untuk mereka berjualan, untuk mereka mencari uang sendiri. Nah, tapi sekarang metode pendidikan kita ini adalah metode pendidikan yang sebenarnya ini adalah metode pendidikan yang takdir. Buang-buang waktu, buang-buang ilmu, buang-buang tenaga, banyak hal. Ya, ada SD, SMP, SMA. Padahal sebenarnya metode yang paling benar adalah anak-anak itu ketika udah usia 10 tahun, itu mereka sudah muncul fitrah pembelajarnya, sudah muncul bakatnya, sudah bisa diarahkan. Anak ini adalah anak yang hafalannya luar biasa. Anak ini adalah anak yang memiliki logik matematik yang bagus. Anak ini adalah anak yang dari sisi fisiknya bagus. Itu sudah diarahkan masing-masing. Kalau kita kan enggak ya mas kalian. Kita SD, SMP, SMA, semua pelajaran kita pelajari. Geografi, biologi, matematika, semua kita pelajari. Kalau kita makan itu kita icip-icip aja. Ya. Padahal seharusnya apa? Seharusnya kita itu sudah mulai ya metode yang benar, dan ini sudah diterapkan di negara-negara kafir, bahkan mulai dari usia mereka itu 10 tahun itu sudah diarahkan ke minat dan bakatnya masing-masing. Kalau kita enggak, kita sudah mulai penjurusan ketika kita kuliah. SMA kelas 3 baru IPA sama IPS. Padahal ya, kalau seandainya anak itu yang dia punya kelebihan bakat di dalam masalah hafalan itu sudah diarahkan, misalnya untuk menjadi seorang penghafal, penghafal Quran, penghafal hadis, untuk disiapkan menjadi seorang ulama, masya Allah. Lalu kemudian tidak semua orang Allah ciptakan sama, tidak semua orang Allah ciptakan semuanya bakal jadi ulama, enggak. Allah itu menciptakan manusia itu punya apa? Punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, punya keunikan masing-masing dari setiap manusia. Ya, makanya Nabi SAW itu manusia yang paling tahu tentang keunikan sahabatnya. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana Umar ini kalau berjalan di suatu lembah, syaitan akan lari menyingkir, ya enggak? Orang-orang musyrikin Quraisy takut sama Umar. Tapi coba perhatikan, Umar itu pun juga menjadi khalifah ya. Kedua. Tapi di dalam sejarah tidak pernah ada Rasulullah SAW itu memerintahkan Umar untuk menjadi panglima perang, menjadi komandan jihad. Enggak pernah. Tapi yang disuruh siapa? Khalid bin Walid. Orang-orang yang memang memiliki kemampuan taktisnya. Nabi tahu, ya. Nabi adalah orang yang paham, ya. Lalu kemudian juga Nabi SAW itu, beliau melihat, ini seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz kalau nggak salah ya. Ini sahabat yang cerdas, yang pintar, kemampuan bahasanya luar biasa. Disuruh belajar bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa itu beli, apa sahabat ini bisa mempelajari bahasa Ibrani hanya dalam waktu 14 hari. Kemudian balik lagi. Ya. Jadi Nabi bisa melihat kelebihan dari sahabat masing-masing. Tidak semua dijadikan oleh Nabi semuanya ulama, enggak. Ada yang memang punya keahlian di dalam beberapa bidang perdagangan, ya, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian, ya, prinsip yang ketiga daripada pendidikan kita adalah harus lemah lembut, harus arif wal lin. Tidak boleh dengan cara kasar, enggak boleh dengan cara bengis. Ya. Karena Islam itu mengajarkan semuanya dengan kelemah lembutan, tidak boleh dengan cara kasar, dengan cara bengis, ya. Itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan, termasuk menghukum anak, ya. Dan menghukum anak itu adalah wasilah, bukan tujuan. Wasilah dalam rangka untuk mengistiqomahkan atau meluruskan anak, ya. Dan bukan tujuan daripada pendidikan itu sendiri, dari bentuk penghukuman, ya. Nah, jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan pukullah anakmu ketika mereka enggak salat selama 10 tahun, ya. Artinya apabila anak kita itu ketika udah usia 10 tahun belum mau salat, diberi hukuman pukulan agar mereka mau untuk sholat. Berarti ada unsur sedikit paksaan di sini. Tapi harus dipahami, jamaah sekalian, harus dipahami. Ya, sebelum melakukan pukulan, dan pukulan ini adalah suatu, ya, wasilah yang terakhir. Maka hendaknya harus diperingatkan, diingatkan dengan cara baik-baik. Ya, kemudian dimotivasi lagi untuk sholat. Lalu kemudian, ya, diancam. Baru kemudian apabila semua sarana itu tidak berhasil, baru boleh dipukul. Dan pukulannya adalah pukulan yang tidak membekas, tidak di daerah-daerah yang fatal atau yang vital. Ya, itu hukuman pukulan untuk anak-anak. Ya. Jadi jangan sampai karena cuman melihat hadis Nabi anak kita salah langsung ditempeleng, langsung dijewet, dicubit, langsung didewer, enggak. Ya, harus diperhatikan dulu. Diingatkan dulu dengan cara baik-baik, ya. Dan coba perhatikan, jamaah sekalian, kita punya waktu, ya, dari usia mereka mumayyiz diperintahkan sholat hingga usia 10 tahun, kita punya waktu 3 tahun untuk mempersiapkan anak itu agar mereka mau sholat, ya. 3 tahun kita perintahkan, kita ajarkan mereka untuk sholat, itu usia 10 tahun. Anak usia 7 tahun antum perintahkan gak akan sholat, antum gak boleh mukul. Tetap antum harus bersabar, antum ajar. Ya, atau nggak boleh apa istilahnya sudah langsung anak itu dipaksa, enggak, butuh waktu, butuh proses. Makanya di sini butuh antum harus mengajar, harus memberikan banyak motivasi ke anak, dorongan-dorongan ke anak agar mereka mau untuk melakukan sholat, ya. Dan itu pun juga harus dengan lemah lembut. Nah, jamaah sekalian, di sini ada sebuah hadis, ya, hadisnya itu hasan, ya, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alliqus sut, ya, haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adab lahum." Ya. Gantunglah cemeti, kata Nabi SAW, di rumah kalian. Ya. Karena cemeti ini akan dilihat oleh siapa? Oleh keluarga kalian. Dan ini hal ini akan apa? Akan mentakdib mereka, akan mendidik mereka. Jamaah sekalian, di antara hikmah disebutkan oleh para ulama dari hadis ini adalah apa? Adalah kita enggak perlu menghukum, memukul anak berulang-ulang kali, enggak perlu. Cukup sekali ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka tahu itu sakit, misalnya kita pukul dengan apa namanya rotan atau semisalnya, kemudian rotan itu kita pajang. Anak akan melihat. Ini akan memberikan efek psikis. Kalau mereka melakukan kesalahan, bahwasanya ini yang akan apa namanya mengenai mereka. Itu akan apa memberikan efek apa psikologis untuk anak. Dan efek psikologis untuk anak ini, ya, jamaah sekalian, ya. Artinya sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kita udah gak perlu lagi menghukum mereka. Gak perlu lagi kita memukul mereka. Mereka melakukan salat, mereka misalnya tidak mau salat, ya. Jadi kita cukup menunjuk saja, akhirnya mereka pun akan mau melakukan salat. Ya. Dan ini ada efek psikologisnya. Jadi tanpa perlu kita melakukannya. Ya. Terus kemudian juga prinsip yang keempat dari pendidikan kita adalah prinsip at-targhib wa tarhib. Prinsip motivasi, dorongan, dan prinsip ancaman-ancaman. Yang mana ini semua juga harus disesuaikan dengan ya fase perkembangan anak, jemaah sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ada surga, ada neraka. Artinya di situ ya Allah menginginkan agar hamba-hambanya itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah menyediakan neraka bagi mereka yang menentang, tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi kita, itu sebagai apa? Sebagai mubasyirin wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Kabar gembira bagi yang mau mengikuti Allah dan Rasulnya, surga Allah. Dan peringatan bagi yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, neraka. Di situ ada tarhib, ada tarhib, ada dorongan motivasi, ada ancaman-ancaman atau larangan-larangan di situ. Ya. Dan agama kita itu berdiri di atas dua hal ini. Ya. Karena ketika kita mengucapkan kalimat tauhid pun juga ada an-nafyu wa itsbat. Kita menafikan semua sesembahan selain Allah dan kita menetapkan satu-satunya sesembahan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian jamaah sekalian, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu apa namanya? Prinsip yang keberapa ini? Kelima ya. Nah, disebutkan bahwasanya at-ta'amul birifqi la yunafi istimalil uquba indal haja ilaiha. Ya. Meskipun kita itu secara asal harus lemah lembut, tapi hal ini itu tidak menafikan perlunya menggunakan hukuman-hukuman ketika memang dibutuhkan. Di garis bawahi yang di highlight adalah indal haja ilaiha. Ya. Dan juga hukumannya juga harus kita sesuaikan, sesuai dengan usia anak, sesuai dengan jenis kesalahan, dan ini memang ada bahasannya lagi sendiri ya. Lalu kemudian prinsip yang keenam adalah yang lebih utama di dalam pendidikan itu adalah memberikan qudwah hasanah. Orang tua harus memberikan contoh yang baik. Ya. Jadi percuma seorang ayah ketika menyuruh anaknya supaya enggak boleh teriak-teriak, kemudian dia membentak anaknya, "Kamu diam. Jangan teriak-teriak." Ayahnya sedangkan mencontohkan ketika dia mengingatkan anaknya dengan cara yang teriak-teriak. Ya. Ini adalah suatu metode yang sangat keliru dan sering dilakukan oleh kebanyakan orang tua, sadar enggak sadar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita memberikan al-bai'ah as-salihah, lingkungan yang baik untuk anak. Ya, kita jauhkan sebab-sebab keburukan untuk anak. Contohnya adalah televisi. Televisi ini hukum asalnya mubah. Tapi kalau seandainya orang tua ini dia tidak bisa menyeleksi acara televisi untuk anaknya, dan sekarang ini acara televisi nyaris tidak ada yang bermanfaat. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan lebih banyak merusak anak. Jadi memberikan lingkungan yang soleh, yang baik untuk anak adalah kita harus menyingkirkan semua hal-hal yang jelek, yang buruk yang ada di rumah. Ya, yang mana itu dapat merusak fitrahnya anak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini mohon maaf ya kan mukadimahnya agak panjang ya. Karena ini prinsip kita yang harus kita pijak terlebih dahulu. Sekarang kita bicara tentang masalah LGBT. Ya. Sekarang kita bicara tentang masalah LGBT, ada yang menambahkan I, LGBTI, LGBTI, ya. Apa itu LGBT? Ya. Itu adalah bentuk akronim ya, singkatan dari L adalah apa? Lesbian. G-nya gay. B-nya bisex, bisex. T-nya transgender. I-nya intersex. Nah, bingung kan? Ya? Ini yang baru sekarang yang sudah disahkan WHO Ya, sampai-sampai WHO ikut campur tangan dalam LGBT dalam rangka untuk melegalkan LGBTI. Nah, sekarang kita ketika ngomong tentang suatu istilah, kita harus pahami dulu ya. Sama seperti misalnya kita belajar fikih, ya, ada suatu apa namanya terminologi, misalnya apa itu salat, salat itu apa maknanya? Kita harus tahu agar ketika kita ngomong menyebutkan terminologi ini bolak-balik, kita paham apa maksudnya. Yang dimaksud dengan lesbian itu, ya, itu adalah apa? Adalah ketertarikan wanita dengan wanita, ya. Jadi wanita itu lebih tertarik secara seksual dengan sesama wanita. Adapun gay itu adalah ketertarikan pria dengan pria secara seksual. Kedua-duanya ini sebenarnya termasuk homoseksual, ya. Jadi homoseksual itu adalah lesbian dan gay. Itu disebut dengan homoseksual. Kalau yang interest atau ketertarikan dengan lawan jenis itu disebut dengan apa namanya? Heteroseksual. Ya, ada homogen, ada apa namanya? Heterogen. Kalau seksual ya ada homoseksual, ada heteroseksual. Makanya orang-orang yang suka sama laki-laki atau suka sama perempuan disebut dengan homo. Ya. Kalau laki-laki suka laki-laki disebut dengan gay. Perempuan sama perempuan disebut dengan lesbi. Kalau biseks apa? Bisa dua-duanya. Nah, itu SDC. Ya, jadi ketertarikan seksual laki boleh, perempuan boleh. Ini biseks. Ya. Lalu kemudian yang terakhir apa? Yang ketiga, transgender. Ya. Transgender apa? Yaitu seseorang yang merubah gendernya, mentransform gendernya. Ini ada dua disebutkan oleh kalau kita baca di dalam apa namanya jurnal-jurnalnya ya. Itu ada F2M dan M2F. F2M itu female to male. Dari perempuan berubah menjadi laki-laki. Kemudian ada M2F, dari male berubah menjadi female. Jadi dari cowok menjadi cewek. Ya? Ini yang disebut dengan transgender. Baru kemudian yang ketiga itu adalah disebut dengan apa? Intersex, ya. Apa itu intersex? Intersex itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu dilahirkan dalam keadaan tidak jelas gendernya, jenis kelaminnya. Ya. Jadi ada anak-anak memang tidak jelas jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya kadang-kadang tidak kelihatan, kadang-kadang double. Ya. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Itu intersex. Dan jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memasukkan intersex itu sebagai bagian daripada LGBT, itu adalah suatu hal yang tidak benar. Karena intersex itu adalah kelainan biologis. Ya, kelainan karena memang dilahirkan dia mengalami kelainan. Ya. Entah jenis kelaminnya enggak kelihatan atau jenis kelaminnya double di situ. Itu disebut dengan intersex, ya. Jadi ada kadang-kadang anak itu laki-laki tapi memiliki alat kelamin wanita. Ya, ada anak itu dari sisi apa namanya? Dari sisi kromosom dan sebagainya itu perempuan tapi ternyata dia memiliki alat kelamin seperti laki-laki. Nah, bahkan ada pula yang ganda. Kalau yang seperti ini sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama fikih dari zaman dahulu, itu adalah sudah dibahas, disebut dengan al-khunsa. Ada al-khunsa muskil, ada al-khunsa wadih. Ya. Dan ini yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang mendukung LGBT. Karena ada bab di dalam masalah fikih, bagaimana apabila yang menjadi imam adalah mahnuth. Itu diartikan waria. Tidak, bukan. Yang dimaksud bukan waria, tapi maksudnya adalah ada orang yang dilahirkan dalam kondisi jenis kelaminnya enggak jelas. Sehingga tidak jelas dia laki atau perempuan. Ya. Ini adalah kelainan biologis. Memang kelainan dari kelahiran. Tapi kalau LGBT itu bukan kelainan biologis. Itu adalah kelainan psikologis. Itu adalah kelainan jiwa. Nah, tapi oleh orang-orang pendukung LGBT itu dianggap bahwasanya ini termasuk kodrati, termasuk fitrah menurut mereka. Fitrah dari mana? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, Adam alaihissalam, ya, lalu kemudian Adam ini juga beliau merasa kesepian, Allah menciptakan Hawa. Ya. Tentunya dengan jenis kelamin yang berbeda. Secara akal naluri, secara saintifik, secara apapun, ya, enggak mungkin yang namanya homoseksual itu adalah suatu hal yang bisa dibenarkan. Ya. Adalah suatu hal yang dibenarkan. Dan lucu ketika ada salah seorang dosen UI, ya, yang dia tuh protes tentang masalah poligami. Dia protes bahwasanya tentang masalah pernikahan dini. Pernikahan dini ini adalah pernikahan yang dapat merusak anak-anak. Kemudian poligami ini sejatinya adalah selingkuh. Tapi ketika ngomong LGBT dibilang hak asasi manusia. Ya, ada orang yang lesbian, ada orang yang gay dibilang hak asasi manusia. Akalnya di mana? Kalau yang seperti ini ya jamaah sekalian. Ya. Nah, padahal udah jelas bahwasanya yang namanya lesbian, gay, bisex dan transgender itu adalah kelainan seksual, ya. Itu adalah kelainan psikologis. Dan seharusnya apabila WHO dan yang semisalnya mereka itu mengakui LGBT sebagai hak asasi manusia, maka ini akan membuka peluang orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit jiwa dalam hal seksual bisa juga menuntut hak asasinya. Orang-orang yang pedofil, yang suka sama anak-anak, orang-orang yang disebut dengan yang suka sama hewan, apa namanya itu? Yang suka berhubungan, ketika melihat hewan nafsu dia. Ketika melihat kambing nafsu dia. Ada yang seperti ini. Karena ini adalah termasuk gangguan kejiwaan. Kemudian ada yang dia nafsunya sama mayat, ya, disebut dengan itu apa, atau nekrofil, ya. Nah, ini semua adalah disorientasi seksual. Kalau seandainya laki-laki sama laki-laki dibolehkan, perempuan sama perempuan dibolehkan, biseks juga dibolehkan, merubah gender juga dibolehkan, maka tentunya orang-orang ini juga akan memprotes. Berarti kita suka sama anak balita juga boleh dong, pedofil. Kita suka sama kambing juga boleh dong, ya enggak? Berarti kita suka sama mayat juga boleh dong. Hak asasi manusia. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa yang diperbolehkan ini, yang itu enggak diperbolehkan? Ya. Nah, ini artinya apa jamaah sekalian? Ini artinya memang sebenarnya kalau kita merunut kepada sejarah, sejarah pertama kali munculnya perbuatan homoseksual ini adalah terjadi pada zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan gangguan seperti ini, gangguan kejiwaan seperti ini itu terjadi karena banyak faktor. Dan di antara faktornya itu adalah, ya, di antaranya itu adalah ketika suatu kaum itu mereka sudah hidup dengan budaya hedonisme, dengan budaya seks bebas, mereka terbiasa saling memandang aurat satu dengan yang lainnya, maka di situ maka, ya, seorang laki-laki sudah tidak bernafsu lagi ketika dia melihat auratnya wanita. Tapi akhirnya dia akan berubah bernafsu ketika melihat auratnya sesama laki-laki. Ketika nanti juga akan muncul, ya, mereka sudah terbiasa melihat aurat apa sesama laki-laki, akhirnya mereka sudah tidak nafsu lagi. Akhirnya ketika melihat hewan, mereka baru muncul nafsunya, ya, dan seterusnya. Dan ini adalah suatu penyakit yang sangat-sangat berbahaya sekali ya jemaah sekalian, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus mewaspadai hal ini, ya. Dan sebenarnya itu kejadian atau munculnya bibit-bibit LGBT itu tidaklah keluar dari apa? Dari pengasuhan pertama kali itu, dari pengasuhan orang tuanya, ya. Karena seksualitas itu adalah termasuk fitrah, ya, termasuk fitrah. Ada fitrah seksualitas, ya, yang mana ini harus kita fahamkan dan harus kita pahami. Anak juga harus kita pahamkan tentang masalah fitrah seksualitas ini. Dan beda pendidikan seks sama pendidikan fitrah seksual, itu suatu hal yang berbeda, ya. Kalau pendidikan seks itu adalah biasanya itu ini diajarkan kepada anak-anak menjelang balig, itu tentang tentang masalah fungsi organ-organnya, organ-organ atau maksudnya genitaliannya, kemudian juga biasanya diajarkan bagaimana melakukan seks yang aman. Ini di dalam apa namanya pendidikan seks yang mulai banyak diajarkan, ya. Padahal ini adalah suatu hal yang tidak benar, ya. Tapi kalau mengajarkan fitrah seksual itu mulai dari anak semenjak kecil sudah diajarkan tentang fitrah seksual. Loh kok bisa? Bisa. Karena mulai dari anak itu bayi, anak ini sudah memahami mana ibunya, mana bapaknya. Ketika anak itu sudah memahami mana ibu dan mana bapak, ini adalah sudah merupakan pendidikan fitrah seksual yang pertama. Sehingga dia tahu siapa yang menyusui dirinya, bukan bapaknya, tapi ibunya, ya. Bapaknya enggak mungkin bakal bisa, ya. Dan dia tahu dan siapa yang melahirkan dirinya, ibunya, bukan bapaknya. Ini adalah pendidikan fitrah seksualitas yang pertama. Dimulai dari semenjak bayi itu lahir, ya. Terus kemudian jamaah sekalian, boleh diminum? Misalnya agak karena saya sendirian doang nih. Ya. Fitrah seksual itu adalah jamaah sekalian, ya. Bagaimana seorang anak itu dia menyadari dan memahami, ya, apa yang dia pahami, bahwasannya dirinya itu adalah sebagai seorang anak laki-laki dan dirinya adalah sebagai seorang anak wanita. Dia bisa membedakan gender atau jenis kelamin dirinya dengan orang lain, ya. Oleh karena itu jangan sekalian, coba perhatikan, Nabi nyuruh untuk memisahkan tempat tidurnya pada usia berapa? 10 tahun. Artinya di usia sebelum 10 tahun boleh enggak anak laki-laki sama anak perempuan itu apa namanya tidur bareng, anak-anak, anak kecil? Hah, boleh enggak? Sebelum usia 10 tahun. Artinya boleh. Nah, artinya jangan sekalian, kalau kita menyekolahkan anak, anak itu di usia misalnya usia 0 usia 3 4 TK sampai ya maksudnya usia SD, ya setidaknya mumayis paling banter murabit, itu yang paling ideal adalah dicampur laki-laki dan perempuan agar mereka sudah mengetahui dan bisa berinteraksi dengan lawan jenisnya dari semenjak kecilnya, ya. Ketika mereka itu berinteraksi dengan teman perempuannya, mereka tahu, mereka bisa mengetahui bedanya antara diri mereka dengan kawan yang perempuan, ya. Baru kemudian nanti di usia 10 tahun baru sudah mulai dipisah, ya, laki-laki dan wanita. Nah, itu diantara manfaatnya adalah ketika seorang anak dia itu bisa membedakan dirinya dengan gender apa gendernya yang lain, ya, itu ini akan semakin memperkuat fitrah seksualitas dia. Dan ini bisa dari semenjak dini, dari anak usia ketika dia sudah bisa melihat, ketika dia sudah bisa berinteraksi, di bawah 2 tahun pun bisa. Saya punya keponakan usianya itu 1 tahun setengah. Ketika melihat abangnya dipakai jilbab, dia enggak mau. Ini aneh menurut dia. Jadi dia sudah tahu bahwasanya jilbab itu untuk wanita, bukan untuk anak-anak apa namanya pria, ya. Dan ini apa? Dan ini adalah tidak lepas dari sosok orang tua. Orang tua itu harus ada di dalam pendidikan anak mulai dari semenjak dini. Dan disebutkan di sini bahwasanya banyak riset yang membuktikan bahwasanya anak-anak yang mengalami disorientasi seksual itu diakibatkan karena tercerabutnya mereka dari orang tuanya semenjak usia dini. Entah itu karena perang, karena bencana alam, karena perceraian, termasuk karena boarding school semenjak dini. Anak itu sudah mulai dikirimkan ke pondok atau boarding school mulai dari usia paling dini sudah dikirimkan boarding school. Makanya kalau saya pribadi ditanya apakah baik anak-anak dari usia SD itu dipondokkan boarding school, saya katakan tidak. Antum memondokkan anak setidak-tidaknya mulai dari usia mereka berumur, yang usia mereka di atas 10 tahun. Kalau bisa ketika mereka udah usia balig, karena mereka masih butuh interaksi dengan orang tuanya, ya. Mereka butuh dengan interaksi dengan orang tuanya. Dan anak-anak yang mereka itu jauh dengan orang tuanya, bapak dan ibunya, itu akan besar kecenderungan untuk memiliki gangguan kejiwaan. Dia merasakan asing, merasakan kehilangan attachment dengan orang tuanya. Dia akan mulai merasa gampang stres, gampang apa namanya depresi, ya. Sehingga dia akan cenderung memiliki masalah-masalah sosial. Dan orang-orang yang seperti ini akhirnya dia akhirnya cenderung menyendiri, ya. Dia cenderung, ya, maksudnya dia menjauh dari sosial, ya. Maksudnya dia tidak begitu mau untuk sosialisasi, ya. Ya, maka yang demikian ini kecenderungan mereka untuk apa? Untuk mengalami gangguan fitrahnya akan lebih besar. Nah, makanya jamaah sekalian, di dalam masalah pendidikan fitrah seksual itu bapak dan ibu haruslah hadir. Ini adalah termasuk fase hikmah di dalam pendidikan anak. Usia 0 sampai 2 tahun anak itu harus dekat dengan ibunya. Usia 0 sampai 2 tahun. Karena apa? Karena ketika dia baru dilahirkan, ya, itu yang menjadi sebagai sumber makanan dia itu adalah siapa? Ibunya. Attachment dia dengan ibunya harus kuat. Dan ini usia di mana dia menyusui. Ya. Kemudian di usia 3 sampai 7 tahun, ya, anak itu harus dekat dengan bapak dan ibunya. Kedua-duanya. Bapaknya harus hadir di dalam pendidikan anak ini. Ya. Agar apa? Agar emosional anak, ya, ketika berinteraksi itu seimbang. Karena bapak sama ibu itu pasti berbeda. Ibu mungkin lebih empati, bapak mungkin ketika melakukan apa namanya pendekatan itu apa namanya lebih banyak mempergunakan logik sebenarnya, ya. Lebih banyak mempergunakan apa namanya rasional, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kehadiran bapak dan ibu ketika usia 3 sampai 7 tahun itu harus ada. Ya. Makanya kalau antum punya anak usia-usia ini, bapak meskipun kerja itu tetap harus meluangkan waktu dengan anak-anak kita untuk bermain. Bermain entah itu dengan anak dan juga bermain bersama. Ya. Dan juga ketika anak itu dia main, suka main sama bapaknya, ya. Ya, dan juga anak itu dia punya ikatan emosional dengan bapaknya. Anak ini pun juga dia akan belajar perbedaan antara bapaknya dan ibunya. Dari semua sisi, baik itu sisi emosional termasuk sisi apa namanya rasional, ya. Karena anak sudah mulai belajar di situ untuk mempergunakan akalnya dia. Ya. Sehingga, ya, apabila ada anak usia dini ketika ditanya, kamu kalau sudah besar ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi seperti Umi, yang perempuannya. Ini berarti luar biasa, orang tuanya. Saya ingin menjadi seperti Umi. Entah itu Uminya ibu rumah tangga, atau Uminya ibu guru, atau yang lainnya. Ketika anak perempuan mengatakan saya ingin menjadi seperti Umi, ini berarti luar biasa. Ini awal keberhasilan pendidikan orang tuanya. Ketika anak laki-laki ditanya, kamu kalau sudah besar, kamu ingin menjadi seperti apa? Aku ingin menjadi seperti api. Ketika apinya pilot, aku ingin menjadi pilot. Terus ditanya, kenapa kamu ingin menjadi pilot? Karena apiku seorang pilot. Ya, itu ini adalah awal tanda keberhasilan. Ya, atau setidak-tidaknya mereka itu sudah memahami. Ya, dari sisi profesi ternyata di situ sudah ada gender. Ya, bahasanya untuk menjadi ada profesi-profesi tertentu yang itu merupakan profesi khusus wanita dan ada profesi yang di situ merupakan khusus apa namanya pria, ya. Sehingga secara alamiah anak itu dia akan sudah paham untuk menempatkan dirinya sesuai dengan gendernya, sesuai dengan seksualnya dia, ya. Nah, terutama yang paling penting ya mas kalian, adalah ketika anak itu dia berinteraksi dengan kedua bapak ibunya, itu akan membentuk cara bicaranya dia, cara bersikapnya dia, termasuk gaya berpakaiannya dia. Ya, anak laki-laki kecenderungannya dia akan mengikuti bapaknya. Anak wanita dia akan kecenderungannya mengikuti ibunya. Tapi kalau antum perhatikan sebaliknya patut diwaspadai. Misalnya antum punya anak laki-laki pilih pakai pakaian ibunya, wah ini udah bahaya ini ya. Ini tanda-tanda ini. Ya. Nah, dan ini usia tubuhnya ini adalah usia egosentris. Beda ya egois sama itu ya, sama egosentris. Egosentris ini ya itu adalah ya semua itu adalah mengenai dirinya sendiri. Ya, dia ingin dirinya itu adalah menjadi apa namanya pusat. Ya, dia ingin intinya itu adalah ya semuanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Ya. Nah, anak-anak yang seperti ini usia berkuliah, maka kita biarkan egosentrisnya itu dia terus berkembang. Karena akan sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya anak tidak akan berubah kecuali apabila ada faktor lingkungan atau faktor luar yang akan merubahnya. Oleh karena itu, anak-anak ketika di usia 2 tahun, maka dia sudah harus paham tentang gendernya. Saya seorang perempuan, saya seorang laki-laki. Ya. Termasuk juga itu harus sudah mulai dibiasakan dia memahami tentang permainan-permainan dia. Ya. Misalnya wanita cenderung main boneka, laki-laki cenderung main yang lainnya. Tapi ini bukan suatu apa standar ya. Artinya kalau ada anak laki-laki suka main boneka, bukan artinya ini apa tanda-tanda, atau ada anak wanita misalnya suka main bola atau apa namanya bola juga bukan. Ya. Jadi sebenarnya dalam masalah pemilihan apa namanya permainan itu bukan ini ya, bukan suatu standar yang bisa kita jadikan acuan ya, untuk bisa melihat hal ini, bukan. Tapi yang bisa jadi sebenarnya adalah dari berpakaian, ya, dari anak-anak kita, ya. Jadi at least seenggaknya anak-anak perempuan dia tahu bahwasanya jilbab itu untuk wanita, adapun yang pakaian-pakaian kayak itu, kayak jubah kayak ini itu adalah untuk apa nama laki-laki ya. Lalu kemudian kalau tadi usia 2 sampai 3 ya, usia 2 sampai 7 tahun itu anak harus dekat sama kedua orang. Tapi di usia 7 sampai 10 usia mumayyiz ya, hendaknya anak itu lebih dekat dengan ayahnya. Usia 7 sampai 10. Bapak harus lebih banyak berperan di usia mumayyiz ini. Karena ini usia pendidikan mendidik anak dalam hal ibadahnya, dalam hal mereka itu harus sudah diajarkan tentang masalah ya ibadah sholatnya, cara berwudu dan seterusnya. Di sini anak harus, ayah harus hadir, ya harus hadir di dalam pendidikannya. Dan di sini usia mumayyiz itu egosentris anak sudah mulai memudar, ya sudah mulai masuk ke apa namanya sosiosentris, ya, ya dia sudah mulai lebih mudah untuk berbagi sama temannya, ya. Kalau anak ketika usia kecil dia akan sulit untuk berbagi sama anaknya, karena usia egosentris, ya. Antum misalnya punya anak, ya, anak antum punya mainan, ketika dia itu nggak mau berbagi, ini adalah suatu hal yang lumrah, yang alami, karena usia egosentris, masih tentang dirinya, ya. Nah, tapi ketika anak itu udah usia masuk mumayyiz, maka dia sudah mulai masuk ke usia sosiosentris di situ, ya. Nah, jadi ayah di sini harus memahami perannya dia, harus lebih masuk dan mulai mengajak anak laki-laki itu untuk sholat jamaah, ya, diajarin sholat, kemudian diajarin sholat berjamaah, lalu kemudian juga mulai banyak bermain, termasuk dengan anak perempuan, ya, juga termasuk dengan anak perempuan, hal ini juga ayahnya juga harus sudah mulai masuk, ya, lebih banyak berperan aktif, ya, dan hendaknya ayah itu bisa menjadi cinta pertama anak perempuannya, ya. Seorang ayah hendaknya itu bisa menjadi cinta pertama anak perempuannya. Anak perempuannya itu ya senang ketika dia melihat sosok ayahnya. Jangan sampai anak perempuan itu dia lebih senang dengan orang lain dibandingkan bapaknya, ya. Namun bukan artinya ya dalam usia ini maksudnya ibu tidak perlu berperan. Ibu tetap harus berperan, ya, karena peran ibu itu tidak bisa lepas, ya, tidak akan pernah bisa lepas. Tapi di sini maksudnya ayah harus lebih berperan aktif di dalam, ya, ikut mendidik anaknya, ya. Lalu kemudian jamaah sekalian, di usia 10 sampai 14 tahun ini usia kritis, ya. Ini adalah usia yang paling kritis, ya. Usia puncak fitrah seksualitas itu mulai dalam kondisi yang kritis adalah di usia 10-14. Karena ini usia mereka sudah mulai mau menginjak remaja. Usia ketika alat-alat reproduksi mereka sudah mau mulai berkembang. Jadi dari tahapan biologis, hormonal, ya, itu sudah mulai berkembang. Nah, ini adalah, ya, sangat-sangat penting sekali harus diperhatikan di usia murahid ini. Dan di sini jamaah sekalian, ya, itu disebutkan oleh apa namanya para ahli, ya, bahwa anak laki-laki hendaknya di usia murahid ini dia lebih dekat sama ibunya. Sebaliknya, anak perempuan hendaknya lebih dekat sama bapaknya di usia murahid ini. Kenapa bisa gitu? Kenapa di usia murahik ini anak perempuan harus dekat dengan bapaknya dan anak laki-laki harus dekat sama ibunya? Karena anak laki-laki yang didekatkan ke ibunya, ya, agar ketika dia sudah balik, maka pada saat dia sudah lebih kuat interest atau ketertarikannya dia kepada lawan jenisnya, maka di saat itu dia harus sudah lebih paham, sudah lebih berempati dengan wanita. Karena dia apa? Karena dia sudah melihat, ya, sebagai sosok yang dia lebih berempati dengannya itu adalah sosok ibunya, ya. Jadi dia ketika menyikapi wanita, ya, dia itu akan lebih baik, akan lebih sopan, akan lebih menghormati wanita karena dia udah dekat sama ibunya. Sehingga empati dia dengan wanita akan lebih besar, ya. Sehingga dia ketika memandang wanita itu bukan dengan kacamata sekedar dari kacamata laki-laki aja, enggak. Tapi dia juga melihat dari kacamata wanita karena dia sudah berinteraksi dengan ibunya, ya. Karena dia lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Nah, sedangkan anak laki-laki yang tidak dekat sama ibunya, maka dia itu akan sulit untuk memahami perasaan, akan sulit untuk berempati, akan sulit untuk memahami pikiran dari wanita, ya. Termasuk ketika nanti sudah menikah, ketika dia sudah punya istri, dia akan menjadi seorang laki-laki yang sulit untuk bisa memahami perasaan wanita. Makanya laki-laki, anak laki-laki di usia 10-14, sebenarnya dia lebih dekat sama ibunya. Lalu kemudian juga wanita usia 10-14 sebenarnya dia lebih didekatkan dengan bapaknya, agar ketika dia di usia sudah mulai tertarik sama lawan jenis, dan ini pasti ada, dan ini suatu hal yang alami, lumrah. Wanita ataupun laki-laki, dia akan sudah muncul ketertarikan terhadap lawan jenisnya, ya. Nah, dia pun akan mulai bisa berempati dengan lawan jenisnya, dan yang akan menjadi sosok, ya, ketika dia melihat apa memandang laki-laki adalah sosok ayahnya, ya. Jadi bukan laki-laki adalah juga dia bisa memperhatikan dari kacamata laki-laki, yaitu ayahnya, bukan cuma dari sekedar kacamata dirinya sebagai seorang wanita. Sehingga hendaknya ayah itu bisa menjadi sosok yang ideal bagi putrinya ketika anak ini apa dia hendak mencari suami. Maka yang jadi acuan dia itu adalah siapa? Adalah bapaknya dia.